pertama ku jumpa denganmu. Bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih takkan kecewakan kepada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku. Bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku. Dulu dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita. Sebelum terlanjur kita cari.